Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita baru selesai dari pembahasan bab ma ja'a fit tanjim dan masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu bab ma ja'a fil istisqa bil anwa. Bab tentang dalil-dalil yang datang berkaitan dengan al-istisqa, meminta hujan bil anwa, ya, dengan bintang-bintang. Kita akan bacakan kalamnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan bab ini di kitab beliau Al-Qawlus Sadid. Fi Maqasidit Tauhid qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala: Babu ma ja'a fil istisqa bil anwa. Lamma kana fi tauhid al-i'tirafu lillah bi tafarrudihi bi ni'ami wa daf'in naqab aw niqam. Wa idafatuha ilaihi qawlan wa'tirafan wasta'an wasti'anatan biha ala ta'atihi kana qawlul qail mutirna binaw'i kada wa kada yunafi hadal maqsud ashaddal munafah li idafatil matar ilan naw'i. Ya. Nau yaitu an-najm, bintang. Atau akan lebih tepatnya disebut di sini manzil, ya, posisi bintang. Ketika tauhid, ya, adalah di antara bentuk tauhid adalah al-i'tiraf, mengakui, ya, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan kenikmatan dan menghilangkan kesengsaraan. Dan penyandaran, dan di antara tauhid adalah menyandarkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qaulan, ya, secara perkataan kita katakan, ya, kullu ni'matin min fadlillah, setiap nikmat itu adalah karunia dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun yang ada pada kalian dari kenikmatan-kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Iktirafan sebagai bentuk pengakuan kita. Ini bagian dari tauhid. Ya, tauhid ar-rububiyah. Mengakui seluruh kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga isti'anatan biha 'ala ta'atihi. Menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan seseorang mutirna binau'i kada wa kada, ya, kalau ada seorang yang mengatakan kita, ya, hujan itu diturunkan kepada kita, ya, karena bintang ini dan itu, ya, ini diantara keyakinan jahiliyah, ya, bahwasanya bintang tertentu dianggap berpengaruh terhadap hujan yang turun di muka bumi. Dan ini keyakinan-keyakinan kesyirikan sebagaimana akan kita jelaskan detailnya. Mutirna binau'i kada wa kada, dia idofahkan, dia sandarkan al-matar, hujan, yang mana hujan adalah rizqun minallah, rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kepada bintang tertentu. Maka yang demikian ini yunafi hadal maksud asyaddal munafah, menafikan maksud ini, yaitu apa yang maksud di sini, yaitu tauhid, pengakuan bahwasanya seluruh kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menafikan ini, kalau dikatakan kita mendapatkan hujan dikarenakan bintang ini dan bintang itu. Ketika dia menyandarkan hujan kepada bintang, qala wal wajibu idafatul matari wa ghairihi minan ni'ami ilallah, fa innahu alladhi tafaddala biha ala ibadihi. Maka yang wajib adalah idafah, menyandarkan baik hujan ataupun yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan seluruh kenikmatan. Ya. Walaupun betul bahwasanya kita bekerja keras untuk mendapatkannya. Ya. bekerja atau berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkannya. Tetapi ya, hendaknya tetap kita sandarkan bahwasanya kenikmatan hasil yang kita peroleh, kesuksesan yang kita dapatkan, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniai nikmat-nikmat tersebut untuk hamba-hambanya. Thummal anwa'u laysat minal asbab linuzulil matar biwajhi minal wujuh. Dan al-anwa' atau bintang-bintang bukanlah termasuk sebab. Ya, karena kita akan membahas keyakinannya nanti ada dua, yang syirik akbar dan syirik asghar. Bagaimana surahnya syirik akbar, bagaimana surahnya syirik asghar, ini akan kita bahas. Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di mengisyaratkan, dan bukan juga sebab. Kalau dikatakan oh tidak, kita tidak mengatakan bintang itu yang menurunkan hujan, tapi itu sebab saja, maka dibantah, sama sekali bukan sebab. Apa hubungannya ya bintang tersebut dengan turunnya hujan? Ya, kalau kita katakan oh mendungnya, apa awannya atau cuaca dalam keadaan mendung, ya awannya hitam, sebentar lagi turun hujan, insyaallah taala, ini enggak masalah, memang itu sebabnya. Ya, tapi bintang tertentu kemudian dikatakan itu sebagai sebab turunnya hujan, ini ya tidak ada kaitannya sama sekali. Biwajhi minal wujuh, ya dari sisi manapun dia bukan sebab. Wa innama sababu inayatul maula wa rahmatihi wa rahmatuhu wa hajatul ibad wa su'aluhum li rabbihim bilisanil hal wa lisanil maqal. Ya, tapi sebabnya adalah inayatul maula, ya adalah pemeliharannya al maula yaitu Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya kepada hamba-hambanya dan kebutuhan para hamba dan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik dengan lisanil hal atau lisanil maqal. Lisanil maqal meminta secara langsung, ya Rabb aghithna. Ya Rabb. Ya. Turunkan hujan untuk kami ini, lisanil maqal, atau lisanil hal, keadaan dia mengharapkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayunzilu alaihimul ghaitha bihikmatihi, maka Allah turunkan pada mereka al-ghaith, hujan dengan hikmah Allah dan rahmatnya pada waktu yang tepat, bil waqtil munasib lihajatihim wa daruratihim, dikarenakan ya kepentingan dan kebutuhan mereka. Fala yatimu tauhidul abdi hatta ya'tarifa bi ni'amillahi adh-dhahira wal batina alaihi wa ala jami'il khalq wa yudhifuha ilaihi wa ista'inu biha ala ibadatihi wa dzikrihi wa syukrihi. Maka tidak sempurna tauhid seorang hamba ya sampai dia mengakui nikmat-nikmat Allah yang zahir maupun batin untuknya atau untuk seluruh makhluk, ya dia sandarkan nikmat-nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai hal yang membantu dia untuk beribadah dan berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal mawdi'u min muhaqqiqati at-tauhid wa bihi yu'rafu kamilul insani imani wa naqisuhu. Ya, dan bab ini yang berkaitan dengan bab ini adalah diantara hal-hal yang muhakkikat tauhid, yang menyebabkan orang membantu seorang untuk merealisasikan tauhid. Dan dengannya diketahui kamilul iman dan naqisuhu, siapa yang sempurna imannya, siapa yang kurang imannya. Baik. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini ya. Sebenarnya kesimpulan dari bab ini, apa yang kalau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di itu beliau menyimpulkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ma jaa'a fil istisqa bil anwa'. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab tauhid. Apa hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid? Lamma kana nisbatu nuzulil matar ila an-nau'i ala wajhil i'tiqadi anna lahu ta'thiran fi nuzulihi syirkan akbar ka'tiqadi jalbin nafa' aw daf'id dhurr fil amwati wal ghaibin aw syirkan asghar in kana la ya'taqidu anna laha ta'thiran wa innama hiya asbabun linuzil matar nasaba an ya'qida lahu al-musannifu baban fi kitab tauhid litahdhiri minhu. Beliau langsung menjelaskan hukumnya di sini. Ketika penisbahan turunnya hujan, yaitu turunnya hujan dinisbahkan kepada bintang tertentu dari dengan ya dengan keadaan dia meyakini bahwasanya bintang tersebut memiliki pengaruh secara langsung terhadap turunnya hujan. Artinya bintang itulah yang menurunkan hujan, ya. Maka ini adalah syirkan akbar, kesyirikan akbar. Ya, seperti halnya keyakinan bahwasanya al-amwat wal ghaibin, orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang gaib, yang tidak ada di tempat, yang tidak ada, dia yakini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya. Sama keyakinannya mirip seperti ini, yaitu sama-sama syirik akbar. Ya, meyakini selain Allah bisa mendatangkan manfaat, meyakini selain Allah bisa mendatangkan rezeki, rezeki itu datang dari selain Allah. Ini syirik akbar. Au syirkan asghar, atau juga penisbahan turunnya hujan kepada bintang itu juga bisa menjadi syirik asghar kalau dia tidak meyakini ya bahwasanya bintang tersebut memiliki pengaruh langsung, akan tetapi dia hanya sebab untuk turunnya hujan, akan tetapi dia hanya sebab turunnya hujan, maka ya nasaba, ya sangat tepat bagi muallif musannif untuk menjadikan bab yang berkaitan ini di dalam kitab tauhid. ya, karena ada keyakinannya. Ya, keyakinan jahiliyah, dan ini contoh ya, bukan hanya ya, ini contoh. Ini kaitannya sama dengan tatayur yang sudah kita bahas. Hampir sama, dan ini mencakup keyakinan-keyakinan serupa. Ya. Jimat dan lain sebagainya sama. Ya. Sama, hukumnya sama. Ya. Keyakinan terhadap orang-orang yang sudah mati, keyakinan benda-benda tertentu memiliki kemampuan seperti ini juga. Ya, benda-benda yang dikeramatkan, benda-benda yang katanya benda pusaka. Ya. Banyak enggak? Masih tersebar enggak keyakinan yang seperti ini? Oh, masih banyak. Ya. Masih banyak sekali negeri kita, PR bagi kita untuk meruntuhkan keyakinan kesyirikan seperti ini. Ya. Masyaallah alafiyah. Maka harus dijelaskan. Ya. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan hukumnya. Apa hukumnya menisbahkan turunnya hujan kepada bintang? Ya. Beliau menjelaskan dua hukum, dan kedua-duanya berat. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Syirik akbar kalau dia meyakini, ya, kalau dia meyakini bahwasannya bintang tersebutlah yang menurunkan hujan, fa'ilnya bintang tersebut, pelakunya bintang tersebut. Syirik fi rububiyah, syirik dalam perkara rububiyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambah ya, bentuk yang lain dari syirik akbar. Jadi ada dua syirik akbar. Yang pertama tadi, kalau dia meyakini ya bahwasanya bintang tertentu itulah yang menurunkan hujan. Yang kedua, ya, dia mengatakan, dia mengucapkan, dia meminta kepada bintang tersebut, ya nau akada, ya una afulani, wahai bintang ini, bintang itu, ya, turunkan hujan untuk kami. Ini juga syirik akbar, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia meminta hujan kepada bintang tertentu. Ya. Nah, kalau orang-orang sekarang kadang tidak menisbahkannya pada bintang. Ya, tapi kadang alam semesta. Ya. Oh, alam semesta tidak menghendaki ini dan itu. Seolah-olah kata-katanya hebat, tapi bahaya seperti itu. Ya. Sepertinya alam semesta itu tidak rela dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, jahil. Ya, menisbahkan seperti ini pada alam, namanya alam makhluk. Ya. Mungkin mereka sendiri enggak paham kata-kata alam semesta itu apa maksudnya. Ya. Apa coba kalau dikatakan alam? Enggak paham mereka alam, mungkin ya alam semestanya itu, alam semesta itu aja. Ya, padahal alam dari bahasa Arab, Rabbul Alamin. Ya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Usul Salasah. Ya. Wa kullu man siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah itulah alam. Paham enggak orang-orang seperti itu? Enggak paham mereka. Ya. Makhluk. Ya. Nah, terus menisbahkan ya, alam semesta marah, alam semesta ya, sok-sok hebat aja bicara seperti itu tanpa paham maknanya. Ini sama. Ya. Kalau dia meyakini bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan misalnya, ini contoh. Dan keyakinan ini ada dan ini sebagai contoh. Yang seperti ini juga. Kalau dia nima, oh yang menurunkan hujan adalah alam semesta. Masyaallah ya. Ya. Syirik akbar kalau dia apa menisbahkan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengucapkan ya atau wahai alam semesta kalau sekarang. Ya, nah itu bahaya. Atau hukum yang kedua yaitu syirik asghar. Ketika dia menjadikan dia tetap meyakini bahwasanya menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi dia katakan ini sebagai sebab saja. Ya, ini sebagai sebab saja. Enggak, itu sebagai sebab saja. Ya, seolah-olah itu pembenaran akan keyakinan dia. Enggak, salah. Kita katakan salah. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di tadi, Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Ya. Dan ini kita ulangi terus, sebab itu ada dua. Ya. Kita ulangi terus sampai betul-betul kita memahaminya. Sebab itu ada dua, sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i gampangnya kalau ada di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sebab syar'i. Ya. At-tadawi bis-salat, pengobatan itu dengan tiga perkara kata Rasulullah SAW. Al-asal, al-hijamah dan al-kay. Ya, madu, hijamah, bekam dan al-kay dengan kay. Maka kita yakini bahwasanya tiga ini adalah sebab dari kesembuhan. Dan lain sebagainya, contohnya demikian. Ya. Misalnya ruqyah, sebab syar'i. Ya, kalau kita mikirkan apa hubungannya ruqyah dengan orang disengat binatang beracun dia bisa sembuh. Ya mungkin kalau sisi ilmiah kita tidak bisa, tetapi kita yakini itu sebab syar'i. Kenapa? Dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh para sahabat, diikrari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita katakan itu sebab dari kesembuhan ar-ruqyah yang syar'i. Baik. Ini sebab syar'i dan sebab kauni adalah sebab yang ada hubungan sebab akibatnya, gampangnya gitu. Ya, secara hissi bukan secara apa namanya? Sugesti bukan. Ya. Dan ini banyak sekali kita bahas. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu bukan sebab, ya, bukan sebab, apakah itu sebab syar'i, apakah itu sebab kauni, dia bukan sebab, tidak sebab syar'i dan tidak juga sebab kauni, kemudian dijadikan sebab, ya, maka ini termasuk dari syirik asghar tadi. Ya, ingat ya kaidahnya. Ya, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu syirkun asghar, syirik kecil. Itu hukum, itu kaidahnya. Dan ini berlaku dari awal kita belajar kitab tauhid. Ya. mulai dari pembahasan minasyirki labsu halqah ya wal khayt wa nahwihi ma lidaf'id darar atau seperti itu, menggunakan al halqah, halqah itu gelang ya atau benang untuk menolak lidaf'i bala au raf'i, untuk menolak atau ya mengangkat bala. Antum cek itu dari kitab, dari bab itu, dari awal-awal bab sudah kita jelaskan hukumnya, termasuk kesyirikan. Syirik apa? Syirik asghar atau syirik akbar? Syirik akbar kalau dia meyakini gelangnya, benangnya, ya kalungnya, jimatnya, itu yang menjadikan dia sembuh, itu yang menolak bala. Ya, menjadi syirik asghar kalau dia meyakini itu sebagai sebab saja, tidak meyakini dia pelakunya, dia meyakini Allah. Dan ya, banyak yang terjebak pada yang perkara yang kedua ini. Ya, orang-orang yang pakai jimat, orang-orang yang pakai apa namanya istilahnya, pesugihan, ya, penglaris dari yang seperti ini, ya, pelet dan lain sebagainya, pengasihan dan lain sebagainya. Selalu alasannya apa? Oh, kita ini menjadikannya sebagai bentuk ikhtiar kita saja. Ya. Tetap namanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru. Tidak membenarkan apa perbuatan dia karena itu bukan bagian dari sebab. Ya. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, maka apa hukumnya? Syirik asghar. Itu catat tuh kaidahnya. Ja'lu ma laisa sababan, sababan syirkun asghar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, itu syirik asghar. Ya. Kenapa? Karena dia menghukumi sesuatu apa yang tidak Allah hukumi terhadap sesuatu tersebut. Allah tidak menghukumi sesuatu itu sebagai sebab, dia hukumi sebagai sebab. Nah, di situ bentuk tasyriknya. Di situ bentuk ya menyamakan dirinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dikatakan itu adalah syirik asghar. Ya. Ini akan kita lewat terus, jangan lupa, dan akan kita ulangi terus. Yang namanya tauhid harus diulang-ulang. Ya, supaya semakin mantap kita, semakin paham. Ya. Ada ikhwan yang bertanya kepada saya, apa bedanya Ustaz? Ya. Seorang misalnya dia membawa senjata, dia punya bela diri, kemudian dia menjadi percaya diri. Ya. Dengan apa yang dia bawa? Dengan dia apa yang dia miliki dari bela diri. Dengan sebaliknya dia memiliki jimat misalnya, dia menjadi percaya diri dengan jimatnya. Ya beda. Yang satu sebabnya jelas, ya. Kita punya senjata, kita ini sebabnya jelas, sebab akibatnya kita paham. Kita punya rumah, ya, supaya lebih aman kita sewa security misalnya, sebab jelas. Ya. Dengan yang satunya dia supaya rumahnya jadi aman dia gantungkan rajah-rajah atau dia tanam jimatnya. Ya, apa hubungannya coba? Enggak ada hubungannya. Ya. Maling enggak mau datang, emang maling tahu di situ ada jimatnya? Enggak kan? Oh, urusannya. Oh, ada jinnya. Ya, ada jinnya lebih parah lagi dong, minta tolong sama jin berarti. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini kaidah yang sangat perlu kita pahami dan akan terus kita dapatkan dan akan kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita pahami kaidah ini, ya kita juga paham. Ya. Kalau ada orang mengklaim ini bisa dan itu, ya kita lihat apa ilmiahnya dari sisi ilmiahnya saja. Ya, kalau memang ada di sisi syar'inya jelas. Ya udah kita terima kalau ada sisi syar'inya. Tapi kalau ilmiahnya tidak ada, sisi syar'inya tidak ada, ilmiahnya tidak ada, ya nanti dulu. Ya, karena bahaya menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, Hukumnya apa? Syirkun asghar. Ya. Nah, ini hukum. Lalu apa berarti kalau hukum menisbahkan hujan kepada bintang tertentu? Ya tadi. Kalau dia meyakini bahwasanya bintang itu yang menurunkan hujan, maka menjadi syirik akbar. Dia meyakini ada yang menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menyatakan itu hanya sebab saja, yang menurunkan hujan adalah Allah, apakah dia selamat? Jawabannya tidak. Dia termasuk pada hukum yang kedua, yaitu syirik asghar. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab, ya, bukan sebab syar'i dan juga bukan sebab kauni menjadi sebab. Karena kaidahnya menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab adalah syirik asghar, syirik kecil. Nasallallahu alaihi wasallam. Naktafi lahuna subhanak wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.